بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim, yaitu bab ke-33, babu jahri bil qiraati fi subhi wal qiraati 'ala al-jin. Bab menjaharkan bacaan di dalam sholat subuh dan bacaan terhadap jin. Hadis nomor 1006. Haddatsana Syaiban ibnu Farrukh qala haddatsana Abu Awana an Abi Bishr عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق الركاب وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب ورجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عقاب وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولا نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. Dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan Nabi tidak pernah membacakan kepada jin dan tidak pernah Nabi melihat mereka. Ini artinya Nabi tidak pernah sengaja datang ke jin dan tidak juga melihat jin. Intalqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi 'amidina ila suqi al-kam. Nabi berangkat bersama sekelompok dari sahabatnya menuju suku Uqal. Suq itu pasar. Uqal itu adalah pasar dulu di Mekah yang terkenal. Kenapa suq itu dikatakan dengan suq? Suq karena pada umumnya orang di pasar itu berdiri. Ya. Suq yakni adalah betis. Orang semuanya berdiri di atas betisnya. Ya. Maka namakan dengan suruh. Waqad hila baina syayatin wa baina khabaris sama. Sungguh telah dihalangi atau terhalang antara syaitan-syaitan dan antara langit, berita dari langit. Wa ursilat alaihim syuhud, dikirim kepada mereka meteor-meteor. Jadi dulu di dalam surat jin kita jelas, kunna naq'ud, kami dulu duduk mendengar berita dari langit, ya. Dan kemudian sekarang enggak lagi, malah yang ada adalah mereka dihujani oleh meteor syuhud. Dalam riwayat Ibn Abbas yang lain mengatakan bahwa jin itu ada juga mau mencuri pendengaran di langit. Kemudian mereka itu berestafet memberikan berita. Meteor melempari mereka. Yang kena berita yang dicurinya dari langit hilang. Tapi kalau tidak kena, berita itulah sampai kepada dukun. Lalu ketika dukun menyampaikan kepada orang bertanya kepada dia, karena dia mendapatkan kiriman dari syaitan dari hasil curiannya dari langit, ya, ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang lain akan keputusan-keputusan Allah. Jadi itulah yang berlaku. Tapi sebenarnya dia adalah pembohong. Dukun itu pembohong. Sekali dia benar, 1000 dia bohong. Nah, perkataannya yang terjadi itu adalah bagian dari hasil curian syaitan terhadap pendengaran di langit yang tidak kena lemparan. Jadi qalu, mereka mengatakan, ma dzaka illa min syai'in hadats, tiada lain hal itu karena kecuali ada sesuatu yang terjadi. Ini apa ini? Kok tadinya bisa gampang aja, sekarang enggak bisa lagi. Lalu fadribu masyariq al-ard wa magharibah, berangkatlah kalian. Fadribu yakni bersafar, bertebaran. Ya, bertebaran di timur dan baratnya bumi. Yakni untuk mencari apa ini gerangan yang terjadi. Fanduru ma hadha alladhi hala baina wa baina khabar as-sama. Dan lihatlah, carilah, ya, teliti dan terlihat apa yang menghalangi kita antara kita dengan berita dari langit. Fantalaqu yadribuna masyariq al-ard wa magharibaha. Mereka berangkat, mereka bertebaran di timur dan baratnya bumi. Famar nafar alladhina akhadhu nahwa tihama wa huwa binakhlin. Maka beberapa orang, nafar itu beberapa orang yang melewati arah ke Tiham, suatu negeri di bawah dari Najd. Wa huwa bin nakhlin, atau dalam sahih Muslim bin nakhlah, bina dia berada di apa, pohon kurma. Ahmidina ila suqi Ukar, sengaja pergi ke pasar Ukar. Wa huwa yusalli li ashabihi salat al-fajr. Sementara Nabi SAW sedang sholat mengimami sahabat-sahabatnya sholat subuh. Falamma sami'u al-Qur'ana istama'u lahu. Ketika dia mendengar Al-Qur'an, lalu dia serius mendengar. Sami'a mendengarnya. Oh, bunyi ada yang ada keluar. Lalu dia berhenti. Misalnya. Karena istima' itu adalah iswa. Istima' adalah menyimak, berhenti, mendengar. Berhenti dia, ya, betul-betul serius dalam mendengarnya. Fastami'u lahu. Lalu mereka mendengar dengan seksama. Wa qalu hadha alladhi hala bainana wa baina hadhihi baina khabar as-sama. Inilah yang menghalangi kita, menghalangi antara kita dengan kabar berita dari langit. Faraja'u ila qaumihim. Lalu mereka yang tadi kembali kepada kaumnya, orang yang diutus tadi, yakni jin-jin yang diutus oleh pimpinan. Faqalu ya qaumana, lalu dia mengatakan, sampai dia ke kaumnya, dia mengatakan, wahai kaum kami, inna sami'na qur'anan ajaba, kami mendengar bacaan yang menakjubkan. Qur'an maqru', Qur'an artinya yang dibaca, ajaba yang mengherankan. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi, yang mengajak kepada yang lurus. Rusyd, lurus, benar. Fa'amanna bih, kami pun beriman dengannya. Walan usyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan pernah mempersekutukan dengan Rabb kami seorang pun. Fa'anzalallahu ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam firman-Nya, "Qul," katakan Muhammad, "Uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jin." Diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok dari jin mendengar, menyimak. Ini awal surat jin, dan ini kita lihat surat jin. Ya, itu secara umum berbicara tentang bagaimana alam jin. Baik, di dalam masalah ini bahwa sebagaimana yang sudah jelaskan tadi, bahwa jin yang mendengar wahyu yang diwahyukan, kemudian ketika dia membawa berita itu, mereka dilempari oleh meteor. Wazayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Masabih yani ish? Nujum. Kami hiasi langit dunia itu dengan lampu-lampu. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناه رجوما للشياطين. Dan kami jadikan lampu-lampu tadi rujuman syaitan, yaitu sebagai alat untuk melempar. Ya rajiman muhta wa muhar muhariqa bishahbiha la bi anfusiha. Yani meteor-meteor itu dia lemparan yang membakar. Membakar itu bukan dengan bendanya, tetapi dengan apinya yang menyala. Jadi kalau kita lihat meteor itu, ya, itu adalah setan-setan yang dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bintang-bintang tersebut. Di dalam hadis ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwa yang pertama fihi al-jahru bil qiraati fi subhi, menjaharkan bacaan di dalam salat subuh. Wa fihi ithbatu salatil jamaah. Dalam hadis ini juga terdapat kandungan, yaitu menetapkan sholat berjamaah, mengukuhkan, mensyariatkan sholat berjamaah. Karena Nabi di pasal tersebut sholat berjamaah dengan sahabat-sahabat. Yang ketiga, wa anna mashru'atun fis salat. Sholat berjamaah itu disyariatkan di dalam safar. Walaupun kita bersafar, tetap disyariatkan sholat berjamaah. Kita melihat masyarakat kita belum paham ini sholat berjamaah. Ketika kita singgah di masjid, tempat sholat di dalam safar, dalam perjalanan, kita lihat mereka masing-masing sholat satu-satu. Sebenarnya ada yang disyariatkan untuk berjamaah. Kalau berjamaah sudah ada, kita masuk ke masjid dan ada jamaah, kita bergabung dengannya, walaupun siapa dia, walaupun bukan dari buruh kita di perjalanan. Kecuali kalau seandainya kita bersama-sama jamaah yang ada sudah tahiyatul akhir, maka kata Syekh Utsaimin, lebih baik kita tunggu sampai dia selesai, kita mulai jamaah yang baru dari awal. Kalau seandainya kita ada yang bisa menjadikan kita jamaah, kalau tidak, kalau kita sendirian, kita bergabung dengan yang ada. Tidak boleh ada di sini sekelompok, di sini sekelompok, di situ sekelompok, itu tidak boleh. Wa anna kana mashru'atan min awal nubuwah. Bahwasanya solat itu disyariatkan dari awal, dari awal kenabian. Terus untuk Isra Mi'raj apa fungsinya? Apa fungsinya? Kalau sudah menetapkan kewajiban. Kalau sebelumnya tidak ada kewajiban, di waktu Isra itu adalah Isra dan Mi'raj adalah mewajibkan. Maka awal diwajibkan itu, yang lima waktu itu adalah dua-dua, sebagaimana riwayat Aisyah, subuh dua, zuhur dua, asar dua, maghrib tetap tiga, isya dua. Kemudian kemudian disempurnakan, ditambah bagi orang yang mukim menjadi 4-4, zuhur 4, asar 4, maghrib tetap 3 karena dia ganjil, witir. Kemudian isya 4, subuh ditetapkan 2 karena bacaannya panjang. Ditetapkan untuk musafir tetap dia 2. Ya? Tetap dia 2. Bukan musafir itu 4 menjadi 2, tapi dan riwayat Aisyah ini dikukuhkan yang 2-2 tadi itu musafir. Maka sebagian pendapat ulama mengatakan sholat musafir itu 2-2, tidak 4-4. Qala al-Imam Abu Abdullah al-Maziri, ظاهر الحديث أنهم آمنوا عند سماع القرآن. ظاهر dari hadis ini bahwa jin-jin tersebut mereka beriman ketika mendengar Al-Quran. Wala budda liman amana inda sama'ihi an ya'lam haqiqat al-i'jaz wa syurut al-mu'ajizah. Wa ba'da dhalika yaqala'u al-ilmu bisidiq al-rasul. فيكون الجن عالموا ذلك من كتب الرسل المتقدمين قبلهم على أن هو النبي الصادق المبشر به مبشر به. Kalau jin tadi beriman ketika dia mendengar Al-Quran, maka mesti bagi orang yang beriman ketika dia mendengar, dia mengetahui hakikat hakikat dari ijaz Al-Quran, yakni keluar biasaan Al-Quran itu, dan dia mengetahui syarat-syarat ijaznya. Ketika dia sudah mengetahui, setelah itu ketika dia dengar, langsung muncul pada dirinya ilmu akan kebenaran tersebut. Maka kalau begitu, jin itu sudah berilmu sebelumnya dari kitab-kitab para rasul sebelumnya tentang nabi kita yang jujur dan yang diberikan kabar gembira. Jadi artinya jin tadi dia sudah dapat informasi dulu bahwa akan ada seorang nabi, ya. Lalu ketika dia mendengar Al-Quran, langsung, ya, muncul ilmu. Oh, ini dia yang diberitahukan, sehingga dia muncul, ya, keimanan langsung ketika dia mendengar Al-Quran. Sebab kalau dia tidak berilmu dahulu, ya, tidak semudah itu untuk beriman ketika awal pendengarannya terhadap Al-Quran. Ulama sepakat, ittafaqal ulama wa ala anna al-jin yu'adzabuna fil akhir 'ala al-ma'asi. Ulama sepakat bahwa jin itu diazab nanti di akhirat atas dosa-dosa yang dilakukannya. Jadi jin diangkat. Qala ta'ala dalilnya la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh kami telah penuhkan api jahannam dari jin dan manusia. Berarti jin juga diangkat sebagaimana manusia diangkat. Apa dasar pengazaban? ya, ada maksiatnya. Ikhtalafu fi anna mu'minahum wa muti'ahum hal yadkhul jannata wa yan'amu biha thawaban wa mujazatan lahu ala ta'atihi am la yadkhul. Terjadi perbedaan pandangan ulama terhadap jin yang beriman, jin yang taat. Apakah mereka masuk surga dan diberikan kenikmatan dengan surga ini sebagai balasan dan ganjaran baginya atas ketaatannya, ataukah mereka tidak masuk? Sepakat ulama, jin itu diazab, masuk api neraka. Cuma apakah jin masuk surga? Bal yakunu thawabahum an yanju minan nar. Ataukah balasan mereka, yakni balasan ketaatan mereka di dunia itu adalah terhindar dari api neraka. Summa yaqulu kunu turaba kal bahari. Lalu dikatakan kepada mereka, jadilah kalian sebagai tanah, seperti binatang-binatang. Nanti di padang mahsyar itu semua makhluk ada, sampai binatang-binatang pun ada. Binatang-binatang ada, manusia ada, jin juga ada. Semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun nanti bahain binatang-binatang ini akan dijadikan sebagai tanah. Nah, jin dikatakan begitu juga, dia tidak masuk api neraka disebabkan oleh dia taat, tapi bermuara atau akhirnya dia dirubah menjadi tanah. Sehingga menurut pendapat ini, yang masuk surga hanya orang-orang yang beriman. Wa hadha madhhab Ibni Abi Sulaim wa jama'ah. Ini adalah mazhab Ibnu Abi Sulaim dan yang sekelompok orang lain, sekelompok ulama lain. Wassahihu annahum yadkhuluna wa yun'amuna fiha bil akli wasyurbi wa ghairihima. Maka tetapi yang benar itu mereka akan memasuki surga. Jin itu masuk surga, diberikan nikmat dengan surga, di dalam surga berupa makan, minum dan yang lainnya, dan termasuk juga bidadari. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa jin itu masuk surga adalah keadaan bidadari itu sendiri. Lam yatmithunna insun qablahum wa najah. Bidadari itu belum ada disentuh baik oleh manusia sebelumnya maupun oleh jin. Ya, belum disentuh berarti akan menyentuhnya. Wahada qawl Hasan al-Basri. Perkataan yang mengatakan bahwa jin itu masuk ke dalam surga, mereka diberikan nikmat dengan kenikmatan di dalam surga berupa makan, minum dan yang lainnya, ini adalah pendapat Hasan al-Basri wa Dhahhak wa Malik bin Anas wa Ibnu Abi Layla wa Ibnu Ali Abi Layla wa ghairihim. Yaitu ini adalah perkataan Hasan al-Basri juga perkataan Tuhal, Malik bin Anas, Imam Malik, dan Ibnu Abi Layla, dan yang lainnya. Jadi, apakah jin masuk surga? Pendapat yang terkuat itu adalah ya, mereka akan diberikan kenikmatan sebagaimana manusia mendapatkan kenikmatan. Dan jin itu apa? Jin itu nama jenis, sebagaimana manusia yang bahasa Arabnya adalah ins, itu nama jenis. Ya. Manusia yang pertama siapa? Adam. Sifat manusia itu yaitu asal muasalnya diciptakan dari tanah. Kemudian dicipta dari mani. Ya, mau mani. Sebagaimana jin, jenis jin tercipta dari api. Ya. Dari apa, lidah api. Iblis tercipta dari apa? Apa bedanya iblis dengan jin? Iblis ini jenisnya apa? Jenis jin. Tapi dia durhaka. Dalam surat Kahfi disebutkan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia itu adalah dari jin. Jadi jenisnya jenis jin. Dan dia membangkang kepada perintah Rabbnya. Taib syaitan, syaitan ini apa? Sifat. Syaitan itu sifat. Ya. Maka kalau dia adalah sifat, boleh ada pada jenis jin, dan boleh juga ada pada jenis ins, manusia. Dalam surah Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ba'dan zukhrufal qawli ghurura. Dengan demikian, kami utus, kami jadikan, ja'alna, kami jadikan bagi nabi itu aduan, musuh, syaitinal insi wal jin, syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis ya, jin. Bagaimana karakter mereka? Yuhi ba'aduhum ba'dan zukhrufal qawli ghurura. Satu sama lainnya saling membisikkan. Apa yang dibisikkannya? Zukhrufal qawli. Yaitu perkataan yang indah. Ghururan sebagai penipu. Nah, jadi kalau seandainya ada manusia yang suka menghalang kita dari menegakkan kebenaran, menghalang orang melaksanakan kebenaran, berarti ini adalah syaitan. Yaitu syaitan dari manusia. itu adalah sifat. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sampai sini dulu satu hadis ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan besok serta lusa insyaallah kita lanjutkan hadis yang tersisa dan mengambil faedah yang ada. Ada yang mau bertanya? Baik. Ya, kita ingatkan untuk pagi Rabu dan Kamis insyaallah kita lanjutkan. Jadi kajian Sahih Bukhari Ibnu Muslim kita 4 kali dalam seminggu, pagi Senin, pagi Selasa, Rabu dan Kamis insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua dan kemudahan dan bisa mengamalkan amalan dari ilmu yang telah kita pelajari. Shallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.